Yeah, you know me. Sendiri, sendiri, Natali Nisa hanya sendiri. Ingat kawan lama jadi sedih, berharap dia ada di sini. Sudah terpisah, sahanya bisa ingat kisah yang selalu buat saya gelisah. Ingin jumpa tapi sutra bisa. Mungkin dia sudah lupa, tapi satra bisa tahu kenapa. Padahal satra boleh ingat lagi, karena mustahil kalau dia kembali. Bila ada salah kawan maafkanlah, kau yang terbaik satra. Selamat Natal untuk kawan lama. Selamat Natal untukmu kawan lama. Selamat Natal untukmu kawan lama. Selamat Natal untukmu kawan lama. Yeah. Waktu itu saja gue telang sopi, tapi ku hadir jadi asobir. Waktu ganti waktu kini sutrada lagi, tanpa minuman hidup saya sudah mahir. Ku cerita tentang pengalaman hidup, tentang Natal jauh dari bapak mama. Ku katakan kisah ku masih sanggup, seperti saya yang jago bermain dalam rima. Ha, kawan ku masih ingatkah, waktu itu ada yang tantang saya berkelahi. Di situ tercipta dosa, karena demi ku dia itu saya lukai. Malam-malam itu beribu, kita kumpul semua lalu cabut, pindah tempat biar lebih aman. Itulah kisah yang sulit saya lupakan. Bila ada salah kawan maafkanlah, kau yang terbaik satra. Selamat Natal untukmu kawan lama. Selamat Natal untukmu kawan lama. Selamat Natal untukmu kawan lama. Sudah berita hebat kawan akhirnya dapat cita-cita. Bahagia selalu dengan kau pucinta, itulah doa yang selalu saya pinta. Mungkin kau sudah lupa sa, tapi sa oh no sangat susah. Mungkin karena kau kawan sejati yang ajari sa untuk tetap berlatih. Menemani kau di waktu sopi, walau sulit rata tersusun rapi. Kau katakan ingat kau pun kekasih, lalu kau ciptakan BPJS. Butuh pelukan juga sedikit, arti BPJS itu sangat kelas. Fenomena pun berubah, di bulan Desember itu kita berpisah. Bila ada salah kawan maafkanlah, kau yang terbaik satra. Selamat Natal untukmu kawan lama. Selamat Natal untukmu kawan lama. Selamat Natal untukmu kawan lama. Selamat Natal untukmu kawan lama.